Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sulaiman, apa ini di situ? Masuk. Duduk. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam penyebutan perkara-perkara yang dengannya kita akan merealisasikan dan mewujudkan kewajiban kita untuk memuliakan para ulama sunnah. Setelah kita sebutkan beberapa di antaranya, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan memuliakan ulama sunnah adalah dengan cara mengikuti arahan dan bimbingan para ulama. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwasanya keberkahan itu bersama bimbingan dan arahan para ulama besar kalian. Sehingga apa yang menjadi arahan dan bimbingan mereka, terlebih lagi dalam masa-masa fitnah, dalam masa-masa yang menyebar pada masa tersebut syubhat, kerancauan-kerancauan di dalam beragama, bermanhaj dan berprinsip di dalam agama Islam. Sehingga apabila seseorang tidak kembali kepada arahan dan bimbingan para ulama kibar, maka dia akan tersungkur dan terjatuh di dalam penyimpangan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan terjerumus dan terjatuh di dalam sekian dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan tatkala seseorang tidak mengikuti arahan dan bimbingan para ulama. Telah kita sebutkan sebelumnya bukti-bukti yang sudah terjadi ketika kaum muslimin tidak lagi menghiraukan bimbingan para ulama. Mulai dari penyimpangan di dalam prinsip agama Islam sampai kemudian pada pertumpahan darah, hilangnya nyawa kaum muslimin, hilangnya nyawa kaum muslimat dan anak-anak yang mereka tidak bersalah, semua disebabkan karena kaum muslimin tidak lagi menggubris, tidak lagi menghiraukan apa yang menjadi bimbingan dan arahan para ulama. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikuti arahan mereka. Karena sesungguhnya mereka sebagaimana yang pernah kita sebutkan ucapan para ulama, bahwasannya para ulama merupakan manusia yang paling sayang, lebih mengasihi kita dibandingkan kasih sayang seorang ayah, orang tua kepada anaknya. Sebabkan orang tua, ayah dan ibunya akan menjaganya dari api dunia. Akan tetapi para ulama menjaga kaum muslimin, kaum muslimat dari api neraka jahannam. Sehingga ikuti arahan mereka. Dan tidak terkecuali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang menjadi para arahan para ulama kibar terkait dengan fitnah-fitnah akhir ini, yaitu fitnah musafiqah yang dikobarkan oleh Dr. Muhammad Ibn Hadi hadahullah, yang kemudian memecah belah barisan ahli sunnati wal jamaah salafiyun, sehingga dalam hal ini pun Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah hafizahullah ta'ala, demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dan para ulama kibar yang lainnya telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kita semuanya untuk menjauhi dan menjauhi sejauh-jauhnya apa atau menjauhi orang-orang yang mereka berfanatik ta'assub dengan Dr. Muhammad bin Hadi hadahullahu ta'ala. Karena sesungguhnya beliau telah menyimpang jauh. Tidak sedikit tahziran dari para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, bahwasannya Dr. Muhammad bin Hadi memiliki pemikiran yang lebih parah dibandingkan pemikiran kelompok Haddadiyah, yaitu suatu kelompok yang dikenal dengan memiliki pemikiran selalu mengkritik dan menyalahkan dan menjatuhkan kehormatan para ulama. Demikian pula Dr. Muhammad bin Hadi telah menempuh jalan-jalan Haddadiyah bahkan lebih parah. Bahkan lebih parah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Sehingga para ulama pun yang lainnya kemudian memberikan arahan, maka bermuamalahlah dengan orang-orang yang mereka berfanatik terhadap Dr. Muhammad bin Hadi seperti kalian bermuamalah dengan ahlul bid'ah yang lainnya. Jangan berkumpul dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membela kesalahan dan kebatilan di dalam agama Islam ini. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun dahulu orang tersebut merupakan orang yang dikenal sebagai orang yang memuliakan Syekh Rabi, sampai-sampai di antaranya dari ucapannya ada yang muncul keluar dari lisannya dan tersebar bahwasannya yang paling mengerti tentang dakwah yang ada di Indonesia adalah Syekh Rabi, sampai dia mengatakan saya tidak tahu siapa lagi yang lebih mengerti dakwah di Indonesia selain Syekh Rabi. Namun ucapan ini tatkala kebatilan fitnah yang dikobarkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi telah masuk kepada orang tersebut, maka dia pun berbalik. Apa yang dia ucapkan dahulu dia ingkari. Apa yang dia ucapkan dahulu maka dia selisihi. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, "An-dhalalah haqqud dhalalah, an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Bahwasanya kesesatan yang paling nyata adalah tatkala engkau menganggap baik yang dahulu engkau menganggapnya sebagai kemungkaran, atau sebaliknya engkau menganggap itu suatu kemungkaran padahal dahulu engkau menganggapnya itu suatu kebaikan. Maka hati-hatilah dari sifat talawun, sifat berbolak-balik berganti-ganti warna di dalam agama Islam, sifat bunglon dalam sebagian keadaan dia akan berwarna lain dan tempat lain dia akan berwarna lain demi mendapatkan keuntungan untuk pribadinya. Hati-hati dari talawun fiddin, karena sesungguhnya agama Islam itu hanyalah satu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikuti bimbingan para ulama. Telah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan ucapan Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tatkala beliau mengatakan kepada ayahnya, "Ya abati, Inni qad ja'ani minal ilm fattabi' ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak mendatangimu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan memberikan kepadamu jalan yang lurus. Sehingga di dalam ayat ini sangat jelas bahwasanya seseorang harus mengikuti apa yang menjadi bimbingan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengajak ayahnya untuk mengikutinya, disebabkan karena beliaulah yang memiliki ilmu sedangkan ayahnya tidak memiliki ilmu. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan pengetahuan dari Allah yang tidak turun kepada ayahnya, sehingga beliau pun mengajak ayahnya untuk mengikutinya karena beliau memiliki ilmu dalam hal ini, dan beliau pun akan memberikan petunjuk kepada ayahnya ke jalan yang lurus apabila sang ayah mengikuti bimbingan tersebut. Maka demikian pula para ulama, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah di awal ta'lim tadi, kita sebutkan al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu bersama ulama besar kalian. Sehingga secara tidak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti arahan dan bimbingan mereka, karena padanya itu terdapat berkah, kebaikan yang banyak yang menyangkut agama seorang muslim, dunia dan akhiratnya. Nah, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud menceritakan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan satu garis yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza sabilullah mustaqiman." Jalan garis yang lurus ini merupakan perumpamaan jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan garis-garis yang banyak di sebelah kanan garis yang lurus tersebut dan sebelah kirinya garis-garis yang banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjuk garis-garis yang banyak tadi mengatakan, "Hadhihi subul." Ini merupakan jalan-jalan yang banyak dan tidaklah ada padanya jalan illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Terkecuali di situ ada syaitan yang mengajak manusia untuk menempuh jalan yang banyak tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, dan sesungguhnya ini adalah jalan Allah yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi yang akan menjadikan kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Sehingga barang siapa yang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mengikuti jalan yang lurus tersebut. Apa yang menjadi arahan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berjalan dengan jalan yang lurus tersebut. Dalam hal ini para ulama menyebutkan di antara mengikuti bimbingan dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala seseorang mengikuti arahan dan bimbingan dan mengembalikan urusan agama Islam kepada para ulama, mengikuti arahan dan bimbingan, serta mengembalikan urusan agama Islam kepada para ulama kibar. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti arahan tersebut, maka dia akan berjalan dengan jalan yang lurus tadi. Namun apabila seseorang sudah tidak lagi menghiraukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mengikuti jalan yang lurus, mengikuti bimbingan Rasulullah, bimbingan para ulama di dalam agama Islam, terlebih lagi dalam masa-masa fitnah, maka dia akan terjerumus kepada jalan-jalan yang banyak tadi, yaitu jalan-jalan yang dia menyangka itu merupakan jalan yang lurus, ternyata jalan tersebut dipenuhi syaitan yang akan mengajaknya menuju neraka jahannam waliyazubillah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang dengannya kita akan mewujudkan sikap penghormatan dan memuliakan para ulama usunnah, adalah dengan cara mengembalikan urusan umat, urusan agama Islam kepada para ulama. Walaupun poin yang keempat ini sangat erat kaitan dengan poin yang sebelumnya, akan tetapi ini merupakan permasalahan yang cukup penting untuk mencari solusi dan jalan keluar yang dihadapi oleh umat Islam. Janganlah seseorang salah di dalam mencari atau menyerahkan urusan tersebut untuk mencari solusinya. Jangan salah pilih. Apabila seseorang salah pilih, akan berakibat fatal. Akan berakibat fatal. Sebagaimana kemarin kita sebutkan, dahulu kita sebutkan, apa yang terjadi di Lebanon, tertumpahnya darah-darah kaum muslimin, wanita dan anak-anak yang tidak bersalah, tatkala mereka salah di dalam menyampaikan urusan umat mereka. Syekh Rabi sudah menfatwakan dan mengarahkan kepada mereka untuk diam, tenang, jangan memberontak, jangan mengkudeta, meskipun pemimpin kalian adalah pemimpin yang kafir. Karena sesungguhnya pemberontakan, kudeta, merupakan permasalahan yang bukan sepele. Nah, namun ternyata mereka salah di dalam menyerahkan urusannya. Mereka menyerahkan kepada orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij. Mereka menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang memiliki pemikiran bolehnya kudeta dengan serta-merta tanpa ada penimbangan-penimbangan syar'i. Semisal Adnan Ar-Aur dan yang lainnya yang sekarang ini dieluh-eluhkan dan disanjung tinggi oleh orang-orang roja. Akhirnya Adnan pun memfatwakan jihad, jihad, jihad. Pemimpin kalian kafir, kudeta, gulingkan pemimpinannya. Apa yang terjadi? Hancur. Kaum muslimin saat itu tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kekuatan, persenjataan tidak memiliki. Oleh karena Syekh Rabi, beliau memfatwakan, menasihatkan untuk sabar. Kalau bisa kalian hijrah, silakan hijrah. Namun ternyata mereka lebih mengikuti bimbingan orang-orang yang memiliki fikrah, pemikiran khawarij, yang akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Kaum muslimin, tidak ratusan yang tertumpah darahnya, tewas. Para wanita tidak selamat, demikian pula anak-anak yang tidak bersalah pun menjadi korban. Karena salah di dalam menyerahkan urusan umat. Nah, kembali dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, pada ahlu dzikr, ahlu dzikri yaitu para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Tidak mengetahui urusan secara umum. Apakah urusan din, urusan pribadi. Seandainya butuh untuk mencari solusi, kembalikan kepada para ulama, terlebih lagi kalau terkait dengan urusan umat. Dengan jumlah, yakni manusia yang banyak, jangan mengambil solusi sendiri. Kembalikan kepada para ulama, terkait dengan dakwah, terkait dengan fitnah, dan yang lainnya. Kembalikan para ulama. Niscaya mereka akan memberikan solusi yang terbaik biiznillah. Naam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'allimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitan illa qalila. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun tentang sesuatu yang menakutkan seperti fitnah atau terkait dengan umat, azaubi, mereka langsung mengumumkan, menceritakan sana sini. Ada khabar yang terkait dengan umat, apakah ini sesuatu yang baik atau itu sesuatu yang akan memberikan rasa takut kepada umat. Seharusnya mereka diam. Jangan dahulu disebarkan. Apakah menyebarkan berita ini akan menjadi kebaikan terhadap umat atau seperti apa? Harus ditimbang. Dan yang mampu dalam hal ini adalah para ulama. Oleh karenanya, serahkan kepada mereka. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang ketika mendatangkan ada berita, apakah itu terkait dengan keamanan ataukah itu terkait dengan sesuatu yang menakutkan, memberikan rasa khawatir terhadap mereka. Mereka langsung menyebarkan, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau radduhu, kalau seandainya mereka mengembalikan urusan tersebut ila Rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau masih hidup, awilal umri amri minhum, ataukah mereka mengembalikan urusan tersebut kepada para ulama di tengah-tengah mereka, la'alimahul ladina yastambitunahu minhum, niscaya akan mengetahui orang-orang yang ahli di dalam mengeluarkan istinbat di dalam permasalahan tersebut, yaitu para ulama akan mengetahui apakah berita ini perlu untuk disebarkan atau bagaimana. Apakah ini solusinya gimana atau gimana? Niscaya para ulama, mereka akan mengetahui solusi yang terbaik demi kemaslahatan umat. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau seandainya bukan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan terkecuali sedikit orang. Nah, terkecuali sedikit yang lolos dari jebakan syaitan, dan itu pun disebabkan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ini pun sebagai bentuk penghormatan kita dan memuliakan para ulama terkait dengan urusan, kita kembalikan para ulama dalam ruang lingkup pondok pesantren. Seandainya ada solusi, ada problem di tengah-tengah mereka yang mungkin butuh bimbingan dari orang yang lebih tua, serahkan kepada yang lebih kita tuakan untuk mencari solusi. Insyaallah mereka lebih berpengalaman dan lebih matang di dalam berpikir untuk memberikan solusi terkait dengan problem di ruang lingkup pondok pesantren tersebut. Padahal kalau dihitung mungkin jumlahnya sedikit, ya kan, komunitasnya sedikit. Lalu bagaimana kalau terkait dengan umat? Tidak di Indonesia, tidak di Amerika, tidak di Belanda, tidak di Inggris, tidak di Aljazair, tidak di Maroko, tidak di yang lainnya dari negara-negara yang di situ banyak kaum muslimin. Terkhusus adalah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga ikat diri kita dengan para ulama. Dekatkan jiwa-jiwa kita dengan para ulama. Jangan kita menjauh dari mereka. Karena keberkahan bersama para ulama. Selama kita selalu berkomunikasi, selalu mengikuti bimbingan dengan mereka, bimbingan dan arahan mereka, insyaallah biidznillah kita akan terus berjalan di atas kebenaran. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah menyebutkan, walaupun di sana banyak bentuk-bentuk yang dengannya kita akan merealisasikan penghormatan kita dan memuliakan para ulama, maka kita cukupkan 4 itu saja. Yang pertama adalah memuliakan para ulama dengan cara berterima kasih, bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti, taat, mentaati para ulama. Dan yang ketiga adalah mengikuti bimbingan dan arahan mereka. Dan yang keempat adalah mengembalikan urusan umat kepada para ulama. Dan untuk menyempurnakan pembahasan kita terkait dengan kewajiban menghormati dan memuliakan para ulama, maka perlu pula bagi kita untuk mengetahui dampak yang negatif, dampak buruk yang ditimbulkan tatkala kaum muslimin tidak lagi menghormati dan memuliakan para ulama. Karena tentunya suatu kewajiban apabila tidak ditunaikan, pasti di belakangnya ada dampak yang buruk yang akan ditimbulkan dari sebab kewajiban yang tidak ditunaikan tersebut. Nah, dijelaskan oleh para ulama, dan dalam hal ini para asatidah kita juga sudah menjelaskan, di antara akibat-akibat yang buruk yang ditimbulkan tatkala kaum muslimin tidak lagi menghormati dan memuliakan para ulama adalah, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada umat ini kehinaan dan kerendahan. Tatkala mereka tidak lagi memuliakan dan menghormati para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka hina dan rendah di hadapan, di mata-mata musuh-musuh Islam. Meskipun mereka berjumlah banyak, meskipun seandainya mereka memiliki power kekuatan yang kuat, namun tatkala mereka mulai tidak mengikuti bimbingan arahan, atau secara umum sudah tidak lagi menghormati para ulama, maka kaum muslimin akan menjadi hina dan rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabay'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al baqar wa radhitum biz zara wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian wahai kaum muslimin mulai berjual beli dengan sistem riba, sistem ina dari jenis-jenis riba, dan kalian mulai yakni mengambil ekor-ekor sapi, yakni sibuk dengan peternakan-peternakan kalian, waraditum bizara, dan kalian mulai senang dan ridho sibuk dengan perkebunan-perkebunan pertanian kalian, dan kalian pun meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaikum dhullan. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan kalian dengan kehinaan. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Yang kehinaan ini, kerendahan ini, tidak akan diangkat, tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian kembali ke agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara riba dan kalian sudah sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan dunia kalian, sedangkan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu menjadi catatan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan difahami bahwasanya jihad itu hanya sekedar berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Jihad itu maknanya luas. Termasuk pula adalah jihad belajar di dalam agama Islam, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan jihad, bal afdalu jihad fi hadzal zaman. Bahkan jihad yang paling afdal pada waktu zaman ini adalah belajar agama Islam. Karena kaum muslimin saat ini mereka tidak diperangi dengan fisik-fisik mereka. Mereka tidak diperangi dengan senjata, namun mereka diserang dengan akhlak dan moral dan pengetahuan. Mereka sedikit demi sedikit dijauhkan dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit demi sedikit mereka didoktrin, dimasukkan kepada otak mereka bahwasanya agama Islam demikian, demikian, demikian, sehingga menjauhi agama Islam. Takut untuk belajar agama Islam. Islam itu identik dengan radikal. Islam itu identik dengan teror. Islam itu demikian, demikian, keburukan-keburukan dijejelkan kepada otak-otak kaum muslimin. Agar kaum muslim berpikir, kalau saya belajar agama Islam, saya akan menjadi radikal, menjadi teroris. Sehingga mereka pun enggan untuk memasukkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga pondok pesantren disebabkan ini. Doktrin ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan difahami bahwasannya lafaz jihad itu dengan cara berperang saja. Lah. Para ulama membagi jihad-jihad itu banyak, termasuk jihad adalah memerangi hawa nafsu. Juga termasuk jihad. Termasuk pula yang kita sebutkan tadi adalah belajar agama Islam itu merupakan jihad. Karena kita memerangi kebodohan, kita memerangi kebatilan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali di dalam hadis tadi, tatkala kaum muslimin sudah mulai sibuk dengan dunia lagi, tidak menghiraukan mana yang halal dan mana yang haram, meninggalkan kewajiban mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kehinaan dan kerendahan sampai kalian atau mereka kaum muslimin kembali ke agama mereka. Namun yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana cara kita agar kita kembali kepada agama kita? Bagaimana kita bisa kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar? Disebabkan kaum muslimin telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu, yaitu ala mithli ana wa ashabi. Yaitu orang-orang yang sesuai seperti saya dan seperti para sahabatku. Di dalam beragama sama seperti aku, yakni Rasulullah dan para sahabatku. Di dalam berdakwah juga sama seperti dakwahku dan dakwahnya para sahabat. Di dalam prinsip agama pun sama, berprinsip seperti prinsipnya Rasulullah dan prinsipnya para sahabat. Nah, apabila kondisi kaum muslimin dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terpecah menjadi 73 golongan, 73 firqah, yang 72 masuk neraka, yang satu dijamin oleh Rasul masuk syurga, Nah, bagaimana cara kita kembali kepada agama Islam yang benar dalam kondisi kelompok-kelompok Islam itu banyak telah menyebar? Tidak lain, jawabannya hanya satu, yaitu kembali kepada para ulama yang dikenal komitmen terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka kembali kepada para ulama sunnah dengan cara mengikuti arahan mereka, bimbingan mereka, taat kepada mereka, dan mengembalikan urusan umat terhadap mereka, maka niscaya kita akan kembali kepada agama Islam yang benar. Namun tatkala kaum muslimin sudah tidak lagi menghiraukan, tidak lagi menjadikan para ulama sebagai kuduah mereka, sudah tidak lagi menghormati mereka, tidak lagi menjadikan urusan kita untuk dikembalikan kepada mereka, maka ini akan menjadikan mereka terus-menerus larut di dalam kerendahan dan kehinaan, meskipun jumlah mereka banyak. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan apa yang akan menimpa kaum muslimin di akhir-akhir zaman. Dan kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau seolah-olah sudah terjadi pada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satada'a 'alaikumul umam kama tada'al aklatu 'ala qas'atiha." Kalian kaum muslimin akan menjadi bahan rebutan oleh umat-umat yang lainnya, seperti orang yang hendak makan, mereka rebutan makanan hidangannya. Menjadi bahan rebutan. Bukan berarti mereka itu mulia, bukan berarti mereka itu jaya, bukan. Menjadi rebutan untuk dihinakan dan dizalimi, direndahkan, dijadikan sebagai budak. Tidak memiliki wibawa dan tidak memiliki kemuliaan. Akan terjadi seperti itu dan akan menimpa kaum muslimin keadaan yang seperti ini. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal min qillatina yawma idzin?" Wahai Rasulullah, apakah disebabkan pada saat itu kaum muslimin jumlah mereka sedikit? Apakah pada saat itu kaum muslimin adalah menjadi umat yang minoritas? Rasulullah menjawab, "La, bal antum yawma idzin katsir." Tidak, justru kalian wahai kaum muslimin pada saat itu jumlah kalian banyak. Kalian menjadi umat yang mayoritas, umat terbanyak. Akan tetapi keadaan kalian itu seperti buih yang di lautan. Walakinnakum ghusaa'a ghusaa'is sayl. Kalian seperti buih yang di lautan, terombang-ambing, tidak memiliki pondasi, tidak memiliki kekokohan di dalam agama. Tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam beragama. Sehingga kalian lembek. Diterpa ombak ke utara, kalian lari ke utara. Diterpa ombak dari selatan, kalian lari ke utara. Tidak memiliki prinsip di dalam agama. Meskipun kalian merupakan umat yang terbanyak, namun tidak memiliki kekuatan. Para ulama menyebutkan di antara penyebab yang menyebabkan kaum muslimin pada saat itu menjadi seperti buih yang ada di lautan, disebabkan karena mereka sudah tidak lagi belajar agama Islam. Sudah tidak lagi berprinsip di dalam agama Islam seperti prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga mereka meskipun jumlahnya banyak, namun pondasi agama mereka itu sangat rapuh. Sehingga ketika mereka membangun-bangun yang tinggi menjulang ke atas, akan hancur. Jumlah mereka banyak namun tidak memiliki kekuatan. Ditambah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut rasa segan dari diri-diri orang-orang kafir. Yang dahulu mereka segan terhadap agama Islam, takut dengan agama Islam, tidak berani untuk membalimi Islam. Namun semua itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa segan mereka sudah mulai hilang. Rasa takut mereka kepada Islam sudah mulai hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian pun ditimpakan, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit al-wahn. Para sahabat mereka ditanya, "Wamal wahnu ya Rasulullah?" Apa itu al-wahn wahai Rasulullah yang akan menimpa kaum muslimin pada saat itu? Al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika kaum muslimin mulai rakus dengan dunia, ketika mereka mulai hanya memikirkan dunia dan dunia-dunia mereka, sehingga tidak lagi memikirkan apa yang mereka akan persiapkan untuk berjumpa dengan Allah, dan mereka pun takut mati. Yang di dalam pikiran mereka hanyalah materi, dan mereka pun takut untuk mengambil resiko di dalam beragama Islam, sehingga menjadikan mereka itu hina meskipun umat itu banyak. Sehingga ambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila kaum muslimin di dunia ini mengharapkan jaya, menjadi umat yang nampak, memiliki wibawa dan kehormatan di hadapan musuh-musuh Islam, maka kembali kepada agama Islam. Kembali kepada agama Islam demi Allah. Musuh-musuh Islam itu tidak takut tatkala kalian keluar di jalan demonstrasi, mengadakan aksi-aksi di jalan dan yang lainnya. Musuh-musuh Islam tidak takut terhadap itu. Namun yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam adalah kaum muslimin tatkala mereka mulai meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaum muslimin mulai membawa kitab-kitab Allah, mulai membawa Al-Quran, mulai membawa kitab-kitab para ulama mengkaji agama Islam. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang kufar. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Tatkala kaum muslimin sudah kembali mengkaji agama Islam. Adapun tatkala kaum muslim menampakkan kekuatannya saja di jalan, demonstrasi, membakar, merusak fasilitas umum, bukan ini yang ditakutkan mereka. Karena itu adalah metode mereka sendiri. Namun tatkala kaum muslimin sudah mulai menampakkan atribut-atribut Islam mereka, memakai jubahnya, memanjangkan lihyahnya, membawa kitab, membawa pulpen, kembali berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid mulai diramaikan. Inilah yang dikhawatirkan. Karena kekuatan kaum muslimin bukan berasal dari senjata-senjata mereka. Kekuatan kaum muslimin bukan berasal dari gertakan-gertakan mereka. Namun kekuatan kaum muslim itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kaum muslimin tatkala mereka mulai kokoh di dalam beragama, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela, menyebarkan agama Allah, niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kaum muslimin, apabila kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela, mempelajarinya, menyebarkannya, memuliakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian, memberikan kekuatan kepada kalian sehingga kalian akan menjadi umat yang jaya, menjadi umat yang penuh wibawa, memiliki kehormatan di hadapan musuh-musuh Islam. Namun tatkala kaum muslimin sudah tidak lagi menggubris agamanya, agama dibuang jauh ke belakang, mereka fokus ke dunia mereka, sehingga mereka tidak lagi mempelajari agama Allah, masjid-masjid mulai sepi, kajian-kajian Islam mulai sepi, majelis taklim sudah mulai sepi. Maka ini pertanda bahwasanya umat Islam itu akan menjadi umat yang hina. Meskipun jumlah mereka banyak, meskipun mereka menjadi umat yang mayoritas, namun tidak memiliki kekuatan seperti yang diibaratkan oleh Rasulullah, seperti buih yang ada di lautan. Nah, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulai dari kita tanamkan semangat belajar agama Islam. Mungkin kita hari ini belum seberapa fitnah yang kita hadapi, namun hendaklah sang orang tua untuk menoleh kepada anak-anak mereka. Demi Allah, anak-anak kita akan menghadapi fitnah, ujiannya lebih besar daripada kita. Sehingga kalau tidak kita tanamkan kepada mereka kekokohan di dalam agama, khawatir kita tidak tahu apa yang menimpa mereka. Kita tidak tahu. Kita merasa diri kita aman. Kita merasa diri kita muda. Namun kita tidak merasakan apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Sehingga berikan semangat kepada mereka. Tanamkan kepada mereka cinta Islam, cinta ilmu. Semangat menghafal, semangat belajar agama Islam. Demi membekali diri. Mengkokohkan kaki-kaki mereka untuk menghadapi nanti tatkala mereka dewasa, menghadapi ujian fitnah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan fitnah pada zaman kita hari. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Sehingga kembali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akibat yang buruk yang akan ditimbulkan tatkala kaum muslimin sudah tidak lagi memuliakan dan menghormati para ulama adalah mereka akan ditimpa kehinaan dan kerendahan, dan itu semua tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka kembali kepada para ulama untuk memperbaiki agama-agama mereka. Wallahu taala alam bisawab. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan permasalahan ini. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun benarnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.